بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Aisar fi ilmi tajwid. Terakhir kita selesai pada pembahasan pasangan yang ketiga dari as-sifat al-mutadadah, sifat-sifat yang berpasangan yang maknanya saling bertolak belakang. Pasangan yang pertama apa, Bu Aisyah? Pasangan yang pertama dari sifat yang berpasangan itu hamas jahar. Ini pembagian hamas jahar ini ditinjau dari apa? Dari apa? Aliran nafas ya. Aliran nafas. Kalau hamas nafasnya mengalir ya, mengalir. Kalau jahar tertahan, ahsan. Nah, huruf hamas ada berapa, Abu Adam? 10. Terangkai dalam kalimat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, fahassahu. Bisa dibantu sebelahnya, Pak siapa? Afwan. Pak siapa? Abu Hafid. Oh, habis suaranya. Allah yashfi. Kenapa, Pak? Batuk ya. Allah yashfi. Nah. Abu Pak Arba'i. Apa? Huruf hamas ada berapa? Kam, 10. Rangkai dalam kalimat. Fa fahassahu. Ini juga ketika ucapannya harus benar ya. Fahassahu syakhsun sakat ya. Nah, fahassahu syakhsun sakat, bukan fahassahu, fa ya, kayak fa. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, ahsan ya. Jadi sisanya berapa? Huruf-huruf jahr ada berapa, Abu Hawa? Huruf jahr ada berapa? Kalau tadi huruf hamas ada 10, huruf jahr ada berapa? 19. Ahsan. Berikutnya pasangan yang kedua, Abu Hawa, dari sifat-sifat yang berpasangan. Pasangan yang kedua. Kalau pasangan yang pertama tadi hamas dan jahar, kalau yang kedua apa? Man yadkur? Abu Habib? Syiddah dan rokhwah. Ahsan. Syiddah dan rokhwah. Belakangnya Abu Habib? Abu siapa? Ufan. Abu Naufal. Abu Naufal, huruf syiddah ada berapa? 8. Terangkai dalam kalimat. Ahsanta. Ajidha fautin bakat. Ya. Kalau huruf syiddah ada 8, huruf rokhwa ada berapa? Abu Sa'id. 16. Ada? 16 ya. Bukan 21. 29 kurangi 8. Kenapa? Ada wasat. Apa? Wasat. Wasat. Tawasut atau bainiyah. Ahsan ya. Nah, Nah, ini baru jeli ini seperti ini. Kalau huruf tawasut atau bainiyah ada berapa? 5. Ada 5. Terangkai dalam kalimat Lin Umar. Lin Umar. Ahsanta. Kemudian pasangan yang ketiga, Adam. Al-Akh Adam. Pasangan yang ketiga Isti'ala dan Istifal, ya. Huruf isti'ala ada berapa jumlahnya? Huruf isti'ala ada berapa jumlahnya? Lupa, Abu Unais. Huruf isti'ala jumlahnya ada 'adaduhu, berapa jumlah huruf isti'la? Abu Rifki. 100. Jumlahnya ada berapa dulu? Huruf isti'la. Jumlahnya ada berapa? 10. Warahmatullahi. Sepuluh. Sepakat Abu Naufal. Huruf isti'la ada berapa jumlahnya? Ada 7. Terangkai dalam kalimat ya. Khussa, dhabtin, qid. Qid. Khussa, dhabtin, qid. Ya. Itu huruf-huruf isti'la yang jumlahnya ada 7. Kalau begitu huruf istifal jumlahnya berapa? Belakangnya Abu Said siapa? Abu Yahya. Iya. Berarti huruf istifal jumlahnya berapa? Kalau huruf isti'la ada 7. 22. Ahsan. Ya. Ada 22. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai pasangan yang ketiga ini. Kalau tidak ada, kita masuk ke pasangan yang berikutnya, yang keempat dari as-sifat al-mutadadah, yaitu pasangan idbaq dan infitah. Yang pertama idbaq. Al-idbaq secara bahasa lughatan adalah al-ilsaq, ya. Maknanya secara bahasa adalah al-ilsaq, yaitu melekat. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid adalah terkurungnya suara dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Ya, langit-langit atas, ya. Hurufnya ada 4, sad, dad, ta, dha. Jadi hurufnya cuma 4 huruf idbaq ini. Sad, sad, dad, ta, dan dha, ya. Huruf idbaq lebih khusus daripada huruf isti'la. Seluruh huruf idbaq adalah huruf isti'la, namun tidak semua huruf isti'la huruf idbaq, ya. Al-idbaq, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, coba lihat di huruf-huruf isti'la, semua huruf idbaq ada pada huruf isti'la. Khussa, dhaf, tinqit, ya. Ada semua, ya. Sad, dad, ta, dan dha. Nah, coba kita baca contohnya. Fa, ya. So. Tebal. Fa. So. As. Ya. A, A-nya tipis hamzanya. Tapi kemudian ketika masuk huruf sad menjadi tebal. Sadnya tebal, ya. As. As. As. Di mana makhrajnya huruf sad? Ada yang masih ingat? Ahadam, huruf sod di mana? Di bikin itu. Nah, huruf sod di mana? Al-Ahadam. Pangkal lidah. Bertemu dengan apa? Tadi siapa? Abu siapa? Sebelahnya Bunes. Abu Zaki. Huruf sad di mana makhrajnya? Tarful lisan, ujung lidah. Nah, bertemu dengan apa? Kusi atas. Man yuwafiq wa man yukhalif. Siapa yang sepakat dan siapa yang tidak sepakat? Siapa yang sepakat? Oh, berarti tidak ada yang sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Tidak ada juga. Terus gimana? Siapa yang tidak sepakat? Ya, Bu Aisyah, di mana berarti huruf sad? Huruf sad, ya, sad, bukan shin. Sad. Ayo. Abu Rifki. Ya. Naam. Ya, tarpulisan bertemu dua ujung dua gigi seri bawah. Nah, ini huruf sad. Jadi satu makhraj dengan apa, sod. Abu Nawfal? Huruf sad ini satu makhraj dengan huruf apa? Hmm? Dia satu makhraj dengan huruf apa? Sin. Dan satu lagi zai. Ya, huruf sin dan zai satu makhraj, ya. Jadi sin, sad dan zai satu makhraj. Kenapa bunyinya berbeda? Kenapa bunyinya berbeda? Karena berbeda sifat-sifatnya. Iya. Sekali lagi, ya. Mungkin dua atau tiga huruf ada pada satu makhraj. Sama persis makhrajnya. Namun berbeda bunyinya karena perbedaan sifat-sifat dari huruf tersebut. Bisa dipahami, ya? Nah, jadi sad makhrajnya di ujung lidah bertemu ujung dua gigi seri yang bawah. Yang bawah, ya, bukan yang atas, yang bawah. Nah, itu sad, dad, ta dan dha. Nanti kita akan praktekkan lebih rincinya pada latihannya nanti, prakteknya, ya. Yang penting sekarang dipahami dulu. Nah, kemudian pasangan atau lawan dari idbab adalah al-infitah. Secara bahasa al-infitah maknanya adalah al-iftiraq, yaitu renggang. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid maknanya adalah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara istilah adalah tidak terkurungnya suara. Jadi kita ulang, ya. Huruf idbab, huruf-huruf idbab sad, dad, ta dan dha, ketika pengucapannya suara itu mengarah ke atas, ya, ke langit-langit atas, sehingga terkurung di situ, ya. Sehingga tebal, ya. Lawannya adalah infitah, secara istilah tidak terkurungnya suara dalam medan yang sempit antara langit-langit dan lidah. Ya, antara langit-langit dan lidah. Bisa langsung mengarah keluar, ya, ke depan langsung, atau agak condong ke atas dan ke depan. Jadi agak condong. Nah, kita bisa kasih contoh nanti. Huruf al-infitah, hurufnya adalah selain huruf idbag. Jumlahnya ada berapa? 29 dikurangi 4. Jadi sisanya 25. Nah, ini sekarang coba di cetakan yang baru. Bisa kita lihat ilustrasinya di situ. Perhatikanlah perbedaan suara yang dihasilkan pada huruf istifal, yaitu huruf kaf. Kemudian huruf isti'ala, tapi tidak itbak, yaitu huruf qaf. Dan juga huruf dha, yang dia isti'ala sekaligus itbak. Nah, ini kita perhatikan ilustrasinya. Tanda panah menunjukkan arah suara yang dihasilkan. Suara pada huruf istifal tidak naik ke langit-langit. Nah, yang coba dilihat dari yang sebelah kanan. Itulah huruf dha, ya. Ketika mengucapkan huruf dha, dha, ya. Dha itu suara naik ke langit-langit atas sehingga terkurung di situ. Ya, sehingga menebal, betul-betul tebal, ya. Adapun yang kedua, yang bagian tengah itu pengucapan huruf qaf. Dia tebal juga huruf qaf, tapi tidak idbak. sehingga tidak sempurna suara langit naik ke langit-langit atas, ke arah atas, tapi agak condong ke depan. Itu ya proses keluarnya suara. Adapun kaf huruf istifal, maka suara ke arah depan ya, tipis ya, suaranya sangat tipis. Demikian ya. Coba kita baca dha ya. Dha, coba dha. Dha wi dhu bab. Dha wi dhu bab. Tebal ya. Ba-dha. Ba-dha. Huruf dhat ya, huruf dha, afwan, huruf dha, hati-hati jangan sampai ada desis. Tidak boleh ada desis karena huruf dha itu sifatnya jahr juga, bukan hams ya. Kemudian yang coba yang qaf ya, kita baca qaqibaku. Qaqibaku ya, tebal juga tapi enggak setebal huruf idbab. Labun kaf tipis ya, dia huruf istifal. Kakikubak. Kakikubak. Tipis ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Kita lanjutkan pasangan yang terakhir dari sifat-sifat yang berpasangan, yaitu pasangan idlaq dan ismat. Yang pertama idlaq. Al-idlaq secara bahasa lughatan maknanya adalah as-sur'ah was-suhulah wal-fasahah wal-hiddah, cepat, ringan, fasih dan tajam. Adapun secara istilah, ini mungkin ada salah cetak ya, di situ tertulis secara bahasa, yang benar secara istilah. Secara istilah dalam ilmu tajwid adalah cepatnya pengucapan huruf disebabkan dekatnya letak makhraj, yaitu dia makhrajnya paling depan di ujung, yaitu bibir dan ujung lidah, di bibir dan di ujung lidah. Ini rata-rata huruf idlaq, semuanya huruf idlaq makhrajnya di sini, imma dia di bibir atau di ujung lidah, sehingga pengucapannya suhulah, surah, cepat ya. Nah, mudah. Hurufnya ada 6 saja, 3 huruf dari ujung lisan dan 3 huruf bibir ya. 3 huruf idlaq ini dari tarful lisan, 3 yang lain dari asyafatan. Terangkai dalam kalimat firra min lubbin ya. Firra min lubbin ya. Ada 6 huruf. Tapi di sini ada tambih, ada peringatan, karena cepatnya pengucapan huruf-huruf idlaq terkadang tidak terlafazkan dengan sempurna. Nah, ini seringkali terjadi karena memang cepat pengucapannya sehingga terkadang tidak diucapkan secara sempurna. Ya. Terangkai dalam kalimat apa? Firra min lubbin. Ya. Firra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Ada 6. Kemudian lawan dari sifat idlaq adalah al-ismat. Al-ismat secara bahasa lughatan maknanya adalah al-imtina. Al-imtina, terlarang ya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid maknanya adalah pengucapan huruf dengan berat. Lawan dari idlaq, kalau idlaq ringan, cepat ya, mudah ya. Adapun ismat lawannya. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf ismat, maka dia agak berat pengucapannya. Jumlahnya ada berapa? 29 dikurangi 6. Sisanya 23. Kemudian di sini disebutkan alasan kenapa huruf-huruf ismat itu disebut dengan huruf-huruf musmatah ya, huruf-huruf ismat. Disebut ismat atau terlarang karena berhimpunnya huruf-huruf tersebut dalam satu kalimat rubaiyah. Ini pembahasan sorof ya. Karena berhimpunnya huruf-huruf tersebut dalam satu kalimat rubaiyah. Kalimat rubaiyah itu kata yang tersusun dari 4 huruf asli. ya, atau khumasiyah, kata yang tersusun dari 5 huruf asli adalah tidak mungkin, terlarang. Jadi enggak mungkin kita menemukan satu kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari 4 atau 5 huruf asli, semuanya huruf-huruf ismat. Mesti ada salah satu huruf idlab. Karena kalau semuanya huruf ismat akan sulit pengucapannya. Bisa dipahami ya? Nah ini, makanya kenapa disebut ismat. Karena terlarang, enggak mungkin ada kalimat dalam bahasa Arab yang tersusun dari 4 atau 5 huruf asli, semuanya huruf-huruf ismat. Semuanya huruf-huruf musmatta. Ya. Mesti ada salah satu atau lebih huruf-huruf idlab. Nah, setidaknya harus ada satu huruf idlab yang mengimbangi huruf-huruf berat tersebut. Oleh sebab itu, jika didapati kalimat ruba'iyah atau khumasiyah yang tersusun dari huruf ismat seluruhnya, bisa dikatakan bahwa kalimat tersebut bukan berasal dari Arab. Nah, jadi memang ilmu tajwid itu berkaitan juga dengan lughatul arabiyah. Berkaitan dengan lughatul arabiyah, dengan bahasa Arab juga. Nah, misalnya kita ambil contoh huruf ismatnya, sya. Sya atau dha atau sa. Coba kalau kita ucapkan, kita bandingkan dengan huruf-huruf idlab. Beda ya, kalau fa, fa, ra, mim, nun, lam, ba, mudah pengucapannya. Berbeda dengan huruf-huruf ismat. Sya, ja, ya, agak berat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Ya. Huruf asli itu bukan huruf zaidah, ya. Nanti pembahasannya di sorof itu ada huruf asli, ada huruf zaidah, ya. Nah, ada huruf-huruf. Nah, nanti kalau ada pelajaran sorof bisa itu, ya. Ada pembahasan khusus nanti. Intinya huruf asli itu kan huruf asli itu adalah huruf yang bukan huruf zaidah, yang bukan huruf tambahan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita masuk ke kelompok sifat yang kedua, yaitu sifat ghairu al-mutadad, sifat yang tidak memiliki pasangan. Jumlahnya ada berapa? Ada 7, ya, ada 7. Yang pertama, sifat safir. As-safir secara bahasa lughatan adalah suara yang tajam. Ya, suara yang tajam. Itu makna as-safir secara bahasa. Adapun secara istilah adalah suara tajam yang muncul pada huruf sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui suara. Ini, ya. Sifat safir dari huruf-huruf ini nampak jelas ketika disukun, seperti dalam kalimat yuwaswisu, ya, atau yaslaha, ya. Kemudian azwajan, intinya pada huruf sin, sad, dan zain. Ya, jadi huruf-huruf yang memiliki sifat safir ada berapa? Ada 3. Yang pertama sin, yang kedua sad, yang ketiga zai. Dan yang paling kuat adalah safir pada huruf sad, karena didukung atau diperkuat oleh sifat idbab. Nah, coba kalau di cetakan yang lama disebutkan apa definisi sifat safir? Siapa yang megang cetakan lama? Cetakan lama disebutkan bagaimana di situ sifat safir? Nah, ya, jadi ini perhatikan. Ada revisi, ya. Kalau dicetakan terbaru, apa tadi secara bahasa adalah suara yang tajam. Kalau dicetakan lama apa? Coba lihat. Adalah kicauan burung. Emang sebagian ahlul qiraah mendefinisikan sifat safir dengan yang demikian ini. Ya. Lanjutkan, Al-Hadam, coba dibaca. Ya. Suara tambahan yang menyerupai suara binatang tertentu yang keluar bersama keluar mulut. Nah. Terus? Terusnya ada tiga. Sin serupa dengan suara belalang. Dai serupa dengan lebah. Sod serupa dengan angsa. Nah. Dan serupa sofir dari huruf-huruf ini nampak jelas ketika disebutkan. Nah. Seperti kalimat diwaswis siap suara azwajan. Nah. Dan yang paling kuat adalah sofir pada huruf sod. Nah, ya, perhatikan itu pada cetakan yang lama. Cetakan ke berapa itu? Ke-6 atau ke-10? 7. Cetakan ke-7, ya. Cetakan ke-7 masih disebutkan seperti itu. Jadi secara bahasa sifat sofir itu adalah kicauan burung. Adapun secara istilah adalah suara yang menyerupai suara binatang. Ini memang sebagian ahlul qiraah menyatakan demikian, ya. Menyatakan demikian. Namun wallahu alam, terakhir mualif merevisi dan menyebutkan definisi yang seperti ini. Sebagian ahlul qiraah menyebutkan seperti itu tadi, ya. Jadi kalau huruf sin, ketika kita mengucapkan huruf sin, sifat sofirnya menyerupai suara belalang al-jarad. Adapun zai menyerupai suara an-nahlah, ya, lebah. Dengungan lebah itu, dengungan sayapnya. Ya, zai. Mirip enggak? Mirip kan? Ya. Nah, itu menyerupai dengungan lebah. Adapun huruf sin menyerupai suara belalang. Ya, sa, as. As mungkin ketika terbang itu, ya. Kalau kita mungkin pernah lihat belalang terbang, bunyi terbang itu seperti itu. Nah, seperti itu. Adapun sod menyerupai suara angsa. Alf, anak kurang tahu juga dari mana miripnya. Tapi disebutkan seperti ini, ya. Huruf sod menyerupai suara angsa. Angsa apa bahasa Arabnya? Apa Said? Bahasa Arabnya angsa. Ada yang tahu? Adam. Hah? Yang belakang siapa namanya? Lukman. Siapa namanya? Siapa namanya? Lukman. Bahasa Arabnya angsa tahu? Enggak tahu. Nah, kalau anak-anaknya ditanya enggak tahu, bapaknya sekarang. Barangkali ada yang tahu bapaknya. Ada yang tahu? Bahasa Arabnya angsa itu awaz. Al-awaz. Awaz, ya. Al-muhim itu, ya. Tapi kita yang kita pakai sekarang adalah apa yang disebutkan mualif di sini, ya, yang sudah revisian ini. Secara bahasa sofir maknanya suara yang tajam. Adapun secara istilah seperti tadi, ya. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Jadi huruf sofir ada berapa? Ada 3, sin, sod, dan zai. Sekarang kita masuk sifat yang kedua dari sifat-sifat ghairu al-mutadadda, sifat-sifat yang tidak memiliki pasangan, yaitu sifat al-qalqalah, ya, qalqalah. Secara bahasa lugatan maknanya adalah at-tahrik wal-ittirab, menggerakkan atau bergoncang. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid maknanya adalah mengeluarkan suara huruf tertentu saat sukun dengan cara memisahkan dua bagian alat pengucapan huruf, mirip dengan harokat, namun tidak disertai unsur harokat. Pantulannya maksudnya, ya, pantulan yang keluar tidak disertai unsur harokat. Hurufnya ada 5, terhimpun atau terkumpul pada kalimat qadbu jaddin atau kidbu jaddin. Ada sebagian yang menyingkatnya atau menyusunnya dengan susunan yang lebih mudah diingat. Baju di toko. Ada sebagian yang seperti itu. Jadi mudah, lebih mudah mengingatnya. Kalau orang Arab ya sama aja, enggak paham juga baju di toko kan. Bid bujadin. Tapi kalau orang Indonesia mungkin lebih mudah. Baju nah. baju di toko. Nah, gampang ya. Ya, itu bisa mengingatnya dengan pakai ini atau yang tertulis di sini, Kitbu Jaddin. Nah, walaupun qalqalah adalah sifat lazimah, namun baru nampak ketika disukun, ya. Jadi kita katakan sifat qalqalah ini sifat yang selalu menyertai huruf tersebut. Namun tampaknya adalah ketika disukun. Seluruh huruf qalqalah bersifat jahr dan syiddah. Nah, ya. Tatkala lima huruf ini disukun, terjadi benturan kuat dari dua bagian alat pengucapan. Karena memang namanya huruf qalqalah itu muncul qalqalah karena memang liquwati i'timadihi ala makhrajihi. Karena kuatnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya, sehingga ketika disukun, saking kuatnya dia sampai muncul pantulan. Ya. Sampai muncul pantulan. Ketika itu makhraj benar-benar terkunci rapat dan suara terhambat keluar dengan sempurna sehingga berat bagi lisan atau bibir. Oleh sebab itu lisan Arab memunculkan qalqalah sebagai solusi melepaskan keberatan ini. Ya. Jadi kalau ditahan, nggak dikeluarkan dalam bentuk qalqalah, berat bagi lisan atau bibir. Ya. Sehingga solusinya biar nggak memberatkan lisan atau bibir, dipantulkan. Misalnya huruf qaf, ya. Nah, kalau enggak dipantulkan, enggak dikeluarkan dalam bentuk pantulan, berat. Ak, tapi kalau dipantulkan atu, ya, lebih ringan. Aku, ya. Aku. Kemudian huruf ba misalnya. Ketika disukun, kalau enggak dipantulkan berat. Ab. Tapi kalau dipantulkan lebih ringan. Ab. Nah, itu maksudnya ya. Huruf qalqalah yang disukun tidaklah seperti huruf lain yang disukun. Karena pada huruf qalqalah terjadi gerakan. Namun gerakan ini tidaklah seperti gerakan harokat. Sehingga tidaklah tepat jika dikatakan bahwa qalqalah mirip dengan harokat secara mutlak. Ya. Jadi pantulan itu tidak disertai unsur harokat. Tidak pula dikatakan menyesuaikan harokat sebelum atau sesudahnya. Jadi bunyi pantulan dari huruf-huruf qalqalah itu tidak terpengaruh harokat sebelum atau sesudah huruf qalqalah tersebut. Ya, jadi walaupun sebelumnya harokatnya kasroh atau dhammah atau fathah, bunyi qalqalahnya tetap seperti itu. Tidak juga terpengaruh huruf-huruf setelahnya. Walaupun huruf setelahnya fathah, kasroh maupun dhammah, bunyi qalqalahnya tetap seperti itu. Tidak berubah. Ini maksudnya. Ya, jadi pahami. Nah. Nah, kita masuk ke tingkatan qalqalah sambil kita praktekkan nanti insyaallah. Tingkatan qalqalah, ya. Tingkatan qalqalah ada dua tingkatan. Sebagiannya membagi dengan tiga tingkatan. Ya. Sebagiannya yang lain, sebagian ahlul qiraah membaginya dengan tiga tingkatan. Kalau di sini disebutkan dua saja, qalqalah kubra dan sughra. Ada yang membaginya dengan tiga, kubra, wusta, dan sughra. Nah, tapi kita pakai yang pembagian menjadi dua ini. Yang pertama, tingkatan yang pertama yang paling tinggi adalah qalqalah kubra. Yaitu, kapan terjadi qalqalah kubra ini? Yaitu qalqalah pada huruf qitbu jaddin atau qatbu jaddin ketika waqaf. Ketika dia posisinya pada waqaf dan semisalnya menyakup huruf yang bertasydid maupun tidak, ya. Jadi waqaf itu baik huruf qalqalah itu sukun biasa, ya, ataupun dia bertasydid. Baik dia tidak bertasydid maupun tidak bertasydid masuk ke tingkatan qalqalah kubra. Bisa dipahami ya. Kalau pada pembagian 3 tingkatan yang masuk qalqalah kubra itu yang ketika waqaf dan dia bertasydid. Adapun ketika waqaf dan tidak bertasydid masuknya ke wusta. Ini saja bedanya. Ya. Nah, kalau yang pembagian 2 dibagi menjadi 2 tingkatan, yang bertasydid maupun yang tidak bertasydid masuk ke 1 tingkatan. yaitu kubro. Pada huruf yang bertasdid sesungguhnya qalqalah hanya terjadi pada huruf kedua, sedangkan huruf sebelumnya dilafadzkan dengan sukun murni tanpa qalqalah. Coba kita baca contohnya. Ya. Ini di dalam kurung situ ya, ada contoh yang bertasdid, yang tidak bertasdid dan bertasdid. Contohnya pada huruf qaf, kita baca falaqu. Ya, pantulannya ini juga ya perlu diperhatikan bunyi pantulannya. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5 ya. Qadbu atau qadbu jaddin. Yang pertama qaf, yang kedua ta, yang ketiga ba, jim dan dal. Nah, untuk huruf qaf dan ta arah pantulannya ke arah o. Ya. Lebih ke arah o. Ya. Kenapa? Karena tebalnya huruf tersebut. Berbeda dengan jim, bal dan dal. Jim, bal, ba dan dal, huruf-huruf istilah atau istifal. Siapa bisa menjawab? Atau qaf dan ta dulu. Qaf dan ta huruf istilah atau istifal? Siapa bisa menjawab? Istilah, ya. Jadi dia huruf tebal. Sehingga pantulannya juga tebal. Berbeda dengan ba, jim dan dal. Istilah atau istifal? Ba, jim, istifal. Sehingga tipis. Pantulannya juga tipis. Nah. Jadi untuk huruf qaf dan ta karena dia huruf tebal, pantulannya tebal juga. Sehingga kita baca misalnya aku. Ayo baca. Aku. Jadi kalau kita pantulkan ate, salah. Pantulannya kurang tebal itu. Aku. Iya, lebih ke arah sedikit ke arah o. Ya, aku. Ya, seperti itu. Dan juga perhatikan, hati-hati jangan sampai ketika kita memantulkan huruf-huruf qalqalah, jangan sampai kita menambahkan hamzah di akhir pantulan tersebut. Aku, nah itu kita tambahkan huruf hamzah, tidak boleh. Ya, jangan sampai kita menambahkan huruf hamzah di akhir pantulan. Terus bagaimana yang benar? Ya seperti tadi, aku, ya, bukan aku. Ya, bukan, tapi aku. Ya, coba 1, 2, 3. Aku. Bukan ate, ya. Aku. Kopi. Kopi pubaku. Coba. Kopi pubaku. Ya, baku. Baku. Aku. Begitu juga po, ya. Po. Ke arah o juga, sedikit ke arah o, karena apa? Karena dia huruf tebal. Berbeda dengan huruf ba, jim dan dal. Kalau ba biasanya ab, aj, ad. Ya, adapun qaf aku, to ya, aku. Nah, nanti kita praktekkan lebih detailnya. Nah, kemudian bedanya ketika huruf tersebut, huruf qalqalah tersebut bertasdid atau tidak bertasdid, ya. Bertasdid atau tidak bertasdid. Sama saja ketika di waqaf ya, pantulannya sama. Namun pada huruf yang bertasdid itu hakikatnya yang memantul adalah huruf yang kedua. Ya. Kita baca contohnya di sini falaqu, ya. Falaqu. Di sini ya huruf qalqalahnya. Kemudian di situ contohnya apa? Bil haqqu. ini tasdid ini sebenarnya kan gini, ya. Qafnya ini ada dua. Misalnya ini di fathah ya. Bil haqqo ya. Sebenarnya huruf qaf yang bertasdid ini ada dua huruf qaf ya. Qaf yang pertama sukun, baru yang kedua fathah. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ya. Bil haqqo seperti itu. Jadi kalau kita temui seperti ini syiddah ini, maka seperti ini sebenarnya bacanya. Bil haqqo ya, ini qaf. Bil haqqo. Jadi ketika di sukun, ketika di waqaf, yang mantul itu bukan qaf yang pertama, bukan, tapi qaf yang kedua. Inilah yang memantul. Jadi paham ya, di situ di ada keterangannya. Pada huruf yang bertasdid, sesungguhnya qalqalah hanya terjadi pada huruf yang kedua. Ya. Adapun huruf yang pertama, qaf yang pertama ini tidak muncul qalqalah. Jadi sebenarnya qalqalahnya sama saja. Tidak ada bedanya. Ya. Coba kita baca. Falaqu. Falaqu. Falaqu. Ini kalau yang bertasdid bil haqqu. Bil haqqu. Bil haqqu. Bil haqqu. Ada sebagian ahlu qiraah yang membacanya dengan agak ditahan sebentar. Bil haqqu. Nah, yang seperti ini juga kurang tepat ya. Walaupun ada sebagian yang berpendapat demikian. Namun yang kita pakai ya sebagaimana yang dikuatkan mu'alif Al-Ustaz Fauzi Hafizullah pernah menyebutkan ya, pernah menyampaikan bahwasanya cepat saja ya, enggak perlu ditahan lama-lama ya. Walaupun hurufnya bertasdid. Enggak perlu ditahan lama-lama. Bil haqqu. Enggak perlu seperti itu. Tapi cepat saja. Bil haqqu. Langsung. Jadi pahami ya, coba. Bil haqqu. Bil haqqu. Bil haqqu. Bil haqqu. Begitu juga berikutnya. Yulad. Huruf dal sukun. Yulad. Coba. Yulad. Yulad. Yulad. Kemudian berikutnya dal yang bertasdid. Dal yang bertasdid sama juga gambarannya. Yang memantul dal yang keberapa? Yang kedua. Itu sebenarnya seperti ini. Ya. Dal yang pertama sukun. Ketika di waqaf yang qalqalah yang mana? Dal yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi gimana bacanya? Kita baca asyad. Asyad. Ya, sebagian membaca dengan agak ditahan. Asyad. Nah, tapi yang benar, yang lebih tepat, cepat saja, yang enggak perlu ditahan lama-lama. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini. Sekarang tingkatan yang kedua dari qalqalah. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah qalqalah pada huruf qad bujaddin atau qad bujaddin, huruf-huruf qalqalah ketika berada di tengah bacaan atau kata. Seperti qalqalah pada yaqubi. Ya, itu qafnya di tengah kata. Kalau yang ini tadi, qalqalah kubra di akhir kata. Ya, waqaf ya, waqaf di akhir kata. Kalau ini qalqalah sughra ini ketika huruf qalqalahnya ada di tengah-tengah kata. Ada di tengah-tengah kata. Arah pantulannya sama tetap. Kalau qaf dan ta ke arah apa tadi? Lebih ke arah o ya, karena tebal. Adapun ba, jim dan dal ke arah e. Ab, aj, ad ya. Nah, kita baca contohnya. Yaqubi. Yaqubi. Ada di situ ya. Yaqubi. Yaqubi. Kemudian ba. Abqa. Abqa. Kemudian Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Syahidnya pada huruf dal. Ya. Qad aflaha. Ya. Huruf dalnya, pantulannya itu termasuk tingkatan qalqalah sughra. Begitu juga bal dan qafnya. Ba dan qafnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya, enam. Iya, hampir sama. Sama saja, cuma tingkatannya beda dia. Kalau ketika sukun memang lebih agak tekanannya lebih kuat sedikit. Tapi arah pantulannya sama. Nah, secara itu ya, lebih kuat sedikit untuk yang kubro, tapi tidak terlalu jauh beda. Sebagian ahlul qiraah membedakan antara sughra dan kubro. Ketika sughra, suara tidak dimatikan. Misalnya di sini ya, yaqdi, bukan yaqdi. Bisa dibedakan ya, yang pertama dan yang kedua. Yaqdi, bukan yaqdi. Jadi suara enggak dimatikan. Ini kalau sughra. Ini sebagian pendapatnya ahlul qiraah. Jadi tidak dimatikan kalau sughra. Adapun kalau kubro dimatikan. Fa falaqu bil haqq. Tapi yang benar tidak demikian. Baik sughra maupun kubro sama, tidak boleh dimatikan dan tidak boleh ditambahi huruf hamzah di akhirnya. Ini ya. Ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini Al-Ustaz Fauzi hafizahullahu taala. Walaupun beliau dulunya juga berpendapat seperti itu. Dibedakan kalau sughra tidak dimatikan suaranya, kalau kubra dimatikan. Tapi menurut pendapat yang terkuat tidak dimatikan dua-duanya. Karena kalau kita matikan suaranya, itu kita tambahkan, kita berarti menambahkan huruf hamzah di akhirnya. Dan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi tetap sama. Yaqubi ya. Falaqu bil haqqu. Bukan bil haqq atau falaq, tidak seperti itu. Ya, tetap sama seperti yang sughra. Falaq bil haqq. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Ya. Jika kalau sughra ketemu qaf di tengah. Kalau kita agak gitu. Ya ke gitu. Tidak, kurang tepat. Yang benar tetap seperti itu. Pantulannya jadi sama. Dimanapun dia posisinya, arah pantulannya tetap sama. Yaqudi fa'ito'amu. Fa'ito'amu. Pantulan poknya juga arahnya sama. Fa'ito, ya, bukan ite. Bukan fa'ito'amu. Bukan, kurang tebal dia. Fa'ito'amu. Ada yang lain juga? Ada yang tanyakan? Pak Arba'i tadi? Sama. Nah. Ada yang lain yang kurang jelas? Kalau tidak ada kita akhiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.